Dingin hati malam ini jangan berlalu. Semua ku bahagia bila darah bersenda kata bahasa kasih. Senyum menyulam mimpi menjelang subuh. Duhai puspa pagi menjelang datang, kau berlinang embun lewat taman sunyi. Senyum menyulam mimpi menjelang subuh. Duhai puspa pagi menjelang datang, kau berlinang embun lewat taman sunyi.